lagi anak kecil. Jam 9:30 malam masih ngayap aja. Udah gini. Daripada berdua berantem, Om pas lu ketinggalan. Untuk ketinggalan. Duduk yang rapi, Om kasih hiburan. Tolonglah. Aku yang mau. Supaya kalian berdua gak sedih. Kasih hiburan apa, Om? Udah 9:30 nih. Duduk situ. Duduk. Aduh. Kelakuannya anak dua nih. Udah, Om kasih hiburan ya. Biar seneng ya. Tolonglah, please. Tolong. Lihat sini. Lihat sini. Mana wajah senyumnya? Wajah senyum mana? Senyum. Oke, mana senyum manisnya? Senyum manis. Malah kayak ikan cupang. Ya udah, kalau begitu untuk menghibur kalian berdua, Om punya kenalan yang akan menghibur kita semua di sini. Ini dia Pak Tarjo. Kompor meleduk di rumah. Emang begini. Oh, di sini. Ada apa ini? Tolong Pak, ini anak-anak dihibur ini. Ya. Maaf, dijahit. Habis dijahit. Enggak. Awa-awa. Pak Tarjo, ada tamu-tamu, ada Ayu, halo. Ada Aura. Ayo salim. Halo, Aura. Oh, Aura. Udah mau salaman sama saya? Salim. Awa Najin, A'a Najin. Mungkin mau dihibur langsung. Awa, A'a Najin. Bisa sulap? Lo bisa. Bisa. Best of the best magic tradisional. Kopernya mana? Kopernya hilang mana? Tadi di sini. Masa tukang sulap kopernya hilang nggak tahu? Tadi di sini. Tadi di mana naruhnya? Sayilamu, umpetin. Nih, kenapa saya belum hibur kok udah ketawa lo? Itu berarti bagus. Ini banget. Sulap kok, bukan lawak kok. Tawain lo. Tolong bantu ya. Ngejar menung. Jangan mau lihat. Mau ayam. Dadah. Jangan yang bukan-bukan lo. Jangan yang bukan-bukan lo. Mau ayam, oke. Ayam. Coba kita lihat Pak Tarno ada sulap baru nggak, Pak Tarjo? Ayam. Ada. Jari-jari itu jari-jari. Ini, hah? Jangan dibongkar, cari-cari, ya. Udah pernah. Udah pernah ya? Udah pernah. Ini merah jadi hitam loh. Udah pernah. Loh, tapi kan ada yang belum, udah lah ya. Jaga lagi. Itu masih panjang situ. Belum ini aja merah tuh. Ya. Sim salabi, hitam. Tuh. Udah ya. luar biasa. Ya. Bohongin. Kosong. Tiup. Oh, jadi bunga. Hah? Sulamnya di depan. Pokoknya taruh sini. Ntar kamu bongkar. Ayo jangan dibongkar loh. Itu dong, itu dong. Yang jari. Yang mana? Yang jari merah-merah. Diam loh. Jangan dibongkar loh. Aduh. Aja. Nih, borgol, ya. Borgol. Ada borgol ya, nih borgol ya. Borgol. Nyari duit kok gini banget ya. Kita borgol tangan saya, tolong bantu ya. Prok, prok, prok. Jadi apa ya? Eh, tangan saya borgol, periksa. Oke, udah ya. Periksa. Ya, bener ya, bener ya. Ya. Simsalabim, tolong bantu ya. Prok, prok, prok, jadi apa? Lepas. Kok nggak lepas, Pak Tarjo? Saya lupa lagi nih. Kuncinya mana? Nggak tahu, Pak Tarjo yang pegang. Prok, prok, jadi. Ntar ya, ntar dulu ya. Bandel banget. Jangan. Hei, jangan loh. Gimana nih, gak kebuka nih? Loh. Lihat ini ya. Oh, pakai lagu. Oke. Okay. Oh, ini keluarnya jadi apa nih? Gila. Ini kuncinya mana? Ini aja belum kelar sulap yang lain lagi. Ini lepasin dulu. Saya lupa lagi nih tekniknya. Kuncinya jaja ya? Aduh. Ini aja nih, tadi. Dah, mana kuncinya? Dadah. Mau kemana? Mau pulang.